Min fadlik, mohon penjelasan hukum wanita menggulung rambut ketika salat. Setahu saya tidak boleh. Makruh hukumnya. Dengan apa yang saya sebutkan tadi, termasuk menggulung pakaian, termasuk melinting celana dan sebagainya, tidak boleh. Makruh. Tidak sampai haram, tapi dianjurkan untuk jangan.